Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna nabiyana muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidan wa ba'd. Masih di bab pertama, bab al-qadha', bab yang berbicara tentang peradilan. Kita telah melalui masalah yang pertama, definisi, hukum dan dalil disyariatkannya al-qadha'. Kemudian kita masuk ke bab yang, atau masalah yang kedua. Berkata al-musannif, al-mas'alatu ats-tsaniyah syurutul qadhi. Masalah yang kedua, syarat-syarat sebagai qadhi, sebagai hakim. Apa syaratnya? Kapan seseorang itu pantas dijadikan sebagai seorang qadhi, seorang hakim? Bagaimana syaratnya? Kata al-mu'alif, yushtaratu fi man yatawalla al-qada'a asyurutul atiyah. Bagi yang mengemban tugas peradilan sebagai pengadil, sebagai qadhi, sebagai hakim, harus terpenuhi beberapa syarat berikut. Syarat yang pertama, qala an yakuna musliman. Seorang qadhi harus seorang muslim. Beragama Islam. Li'anal islama syartun lil adalah wal kafiru laysa bi'adl. Karena keislaman itu adalah syarat al-adalah. Seorang itu dikatakan adil. Dalam artian adil di sini adalah orang tersebut baik agamanya, bukan seorang yang fasik, terlebih lagi kafir. Bagus agamanya, dia terjauhkan dari khawarim al-muru'ah, perkara-perkara yang merusak harga diri. Para ulama, terutama ahli hadis dan fuqaha, mereka berselisih pendapat tentang kadar al-adalah, syarat adalah. Kapan sih seorang itu dikatakan dia ini adil, memiliki al-adalah? Itu ada kriteria-kriteria. Agamanya harus bagus, dia bukan seorang yang pendusta, dia jauh dari khawarim muru'ah, perbuatan-perbuatan yang bisa menjatuhkan harga dirinya, ya. Misalnya dia seorang muslim, tapi misalnya kalau keluar di jalan tutur katanya gak bagus, bukan orang yang sopan, tutur katanya kasar, atau dia gak menjaga penampilannya, kerapihannya, bajunya, ketika keluar pakai baju kaos saja, pakai celana, tidak pakai sarung, tidak pakai peci bahkan. Ini khawarim muru'ah. Ini perkara-perkara yang bisa merendahkan martabatnya, merusak harga dirinya. Ya. Jadi orang yang dikatakan memiliki adalah bukan hanya agamanya yang bagus, adabnya, akhlaknya, suluknya, budi pekertinya seperti apa, itu disebut dengan al-adalah. Dan orang yang kafir bukan orang yang adil, kata beliau. Orang yang kafir bukan orang yang adil, karena dia telah hilang syarat keislamannya. Qala kama anna tawalliyal kafiri lil qada'i rif'atan lahu wal matlubu idlaluhu kama anna tawaliyal kafiri lil qada'i. Sebagian nuskoh al-qudah, ini mungkin salah cetak, lil qada'i. Ini alasannya kenapa syarat pertama seorang hakim itu harus muslim, karena kata beliau menyerahkan, memberikan tugas peradilan al-qadha kepada seorang kafir, ini adalah rif'ah lahu, ini bisa mengangkat kedudukannya ya, menjadikan dia orang yang terpandang. Wal matlub, adapun yang diinginkan dari orang kafir itu adalah idlaluhu, mereka dihinakan, mereka itu dihinakan. Jadi jangan diangkat, jangan diberi kedudukan, jangan diberi kekuasaan. Mereka itu yang diminta, yang dimaukan adalah dihinakan, direndahkan. Kalau dijadikan seorang kafir menjadi qadhi, ini mengangkat kedudukannya, memuji dia. Naam. Ini berselisihan dengan hikmah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Walan yaj'alallahu al-kafirina 'alal mu'min lil kafirina 'alal mu'minina sabilan." Allah enggak akan memberikan jalan. Allah enggak akan memberikan kesempatan. Allah enggak akan memberikan kekuasaan seorang kafir atas orang mukmin. Ya. Kalau dia menjadi hakim, dia akan semena-mena nanti terhadap orang-orang mukmin, terhadap orang-orang Islam. Ya. Maka seorang kafir tidak diperbolehkan menjadi qadhi. Syaratnya harus muslim. Ini yang pertama. Yang kedua, tsanian. Syarat yang kedua, an yakuna mukallafan, seorang qadhi harus orang yang mukallaf, orang yang sudah pantas menerima beban syariat. Mukallaf, yang dimaksud mukallaf kata beliau di sini, ai balighon aqilan, dia sudah baligh, dia berakal. Itu ketentuannya seseorang dikatakan mukallaf. Kamu sudah balik, berakal, kamu mukallaf, kamu dibebankan syariat. Naam. Maka orang yang belum balik, masih anak-anak, tidak bisa menjadi qadhi. Ya. Atau dia sudah balik, dia sudah tua, sudah besar, dewasa, tapi ghairu aqil, dia tidak berakal, dia gila, atau dia maktuh, orang yang bodoh ya, akalnya kurang, ini tidak pantas, tidak boleh menjadi qadhi. Qala li anna as-sabiyya wal majnuna ghairu mukallafaini wa tahta wilayati ghairihima. Syaratnya dia harus balik, akil, harus balik dan berakal, karena anak kecil yang belum balik, demikian pula orang gila yang tidak berakal, ini bukan orang yang mukallaf ya. Bahkan mereka berdua itu di bawah kekuasaan, di bawah aturan selainnya ya. Dia diatur, dia diurus, dia diasuh oleh orang lain ya kan? Orang yang gila, orang anak masih kecil, dia ada yang ngurus, ada yang ngatur. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi qadhi, mengurus orang lain, mengatur orang lain, dalam keadaan dia masih memiliki, belum memiliki kemampuan ya. Dia sendiri masih diurus, masih diatur. Nah, ini syarat yang kedua, harus mukallaf. Syarat yang ketiga, salisan al-hurriyah, Hurriyah, kemerdekaan. Dia seorang yang merdeka, bukan budak. Dia memiliki haknya secara penuh, bukan budak. Li'anna raqiq mashghulun bihuquqi sayyidihi wa laysa lahu walayatun. Karena budak, orang yang tidak merdeka, seorang budak, dia akan disibukkan untuk memenuhi hak-hak tuannya. Dia enggak punya kekuasaan, kekuatan. Sibuk dia melayani tuannya. Bagaimana dia mau melayani kaum muslimin? Ya, padahal tanggung jawabnya terhadap tuannya. Demikian. Falaisa ahlan lil qada kal mar'ah. Seorang budak itu bukan orang yang ahli, bukan orang yang pantas untuk menduduki jabatan ini, kedudukan ini, sebagai pengadil, qadhi atau hakim. Sama seperti wanita, ya, mereka tidak memiliki kekuasaan, atau kekuasaannya, kemampuannya terbatas. Ini syarat yang ketiga, dia harus merdeka, bukan budak. Syarat yang keempat, rabi'an adzukurah, seorang qadhi harus dari laki-laki. Naam. Fala tatawallal mar'atu al-qada'a, maka tidak diberikan kedudukan al-qada' dalam peradilan bagi wanita. Wanita tidak dijadikan sebagai qadhi, ya. Kenapa? Wanita itu lemah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan naqisatud dini wa aqlin. Kurang agamanya, kurang akalnya. Dia lemah, dia enggak kuat. Syarat menjadi qadhi harus punya kekuatan. Li'anna halaysat min ahli al-walayah. Perempuan itu, wanita itu tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kekuatan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Lan yufliha qaum, tidak akan, tidak pernah, tidak pernah akan yuflih, beruntung, sebuah kaum yang menyerahkan perkara mereka kepada seorang wanita. Nah, menjadikan seorang wanita sebagai pemimpin, mereka enggak akan berhasil, mereka enggak akan beruntung. Ya. Para ulama di sejarah menyebutkan hikmahnya, kenapa wanita itu lebih mengedepankan hawanya, hawa nafsunya, perasaannya. Bagaimana nanti dia bisa menentukan suatu, menetapkan suatu permasalahan, bukan dengan timbangan syar'i, bukan dengan hukum-hukum syar'i, tapi dengan hawa nafsu, dengan perasaan. Oh, kayaknya ini yang bagus. Padahal sudah ada hukum yang jelas. Nas menyebutkan, Al-Quran menyebutkan, Sunnah menyebutkan, ini hukumnya. Ya. Ada perasaan gak enak, perasaan kasihan. Nah, ini wanita, maka tidak diserahkan perkara berat seperti ini kepada mereka. Ya. Terkadang juga tidak mengedepankan hikmah, kaku. Padahal di dalam mengambil keputusan butuh di sana ada hikmah. Mungkin ada disebutkan aturannya atau hukumnya di dalam nas, di dalam Al-Quran, di dalam hadis, tapi dalam menerapkannya pun perlu hikmah. Dipikirkan bagaimana maslahatnya, banyak pertimbangan, ini maslahatnya ini maslahatnya itu, ini hikmahnya itu. Nah, dalam keadaan wanita disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam naqisatu aqlin, akalnya itu kurang ya, kaku dalam menerapkan apa namanya peraturannya, mungkin memaksakan, terlalu memaksakan, harus sesuai dengan SOP. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dalam suatu qadiyah, dalam suatu permasalahan, disebutkan di dalam kitab Siyam bab puasa, ada seorang datang mengadu kepada Nabi, halaktu ya Rasulullah, aku binasa wahai Rasul, ma ahlakat. Kata Nabi, kenapa kamu binasa? Apa yang membinasakanmu? Waqa'tu 'ala imra'ati nahar Ramadan. Saya berhubungan dengan istri saya di siang hari bulan puasa. Dia mengatakan, aduh saya binasa. Saya melakukan jima di siang hari bulan Ramadan. Dia tahu ini adalah keharaman. Ya. Dia tahu ini dosa besar, tapi dia enggak tahu apa hukumannya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, bertanya kepada dia, ini loh hukumannya kepada kamu, kamu telah melakukan suatu dosa besar. Hal tajidu raqabatan tu'tiquha? Kamu punya budak enggak yang bisa kamu bebaskan? Nah, ini hukumannya pertama, kafarahnya. Kafarahnya kamu harus memerdekakan seorang budak. Dia mengatakan, saya enggak punya. Kalau gitu hal tastati antut imasitina miskinan. Kalau gitu ini yang kedua, kalau kamu gak punya budak, kafarohnya adalah kamu memberi makan 60 orang miskin. Ya. Mampu gak memberi makan 60 orang miskin? Ya. Kata dia, saya gak mampu, saya gak bisa ya Rasulullah. Kalau begitu yang ketiga, ini pilihan yang ketiga. Hal tastati antasu masyahrain mutatabi'ain? Bisa enggak kamu puasa 2 bulan berturut-turut? Ya. Nah, ini yang dilakukan dosa besar. Kafarahnya pun berat. Memerdekakan budak kalau enggak mampu, memberi makan 60 orang miskin kalau enggak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut. Orang tadi mengatakan, saya enggak mampu ya Rasulullah. Rasul heran, aduh mau dikasih hukuman apa ini? Nah, mereka kan budak, enggak punya budak. Memberi makan 60 orang tidak bisa. Puasa 2 bulan berturut-turut enggak mampu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian masuk ke dalam rumahnya, kemudian kembali keluar menemui orang tersebut sambil membawa satu gantang berisi tamar kurma. Ambil kurma ini, sedekahkan, beri makan kepada orang-orang miskin. Orang tadi bertanya lagi kepada Rasul, wahai Rasulullah, orang miskin yang mana? Tidak ada di antara dua lembah Madinah ini keluarga yang paling miskin daripada keluarga saya. Nah, Rasul tersenyum, tertawa. Tertawanya Rasul dengan senyuman. Dikasih kurma, ini sedekahkan. Saya bantu kamu. Ini sedekahkan kepada orang miskin. Dia malah ngomong, orang miskin yang mana ya Rasul? Gak ada orang miskin di antara dua lembah ini, kampung ini, kecuali keluarga saya. Tersenyum Nabi alaihi salatu wassalam. Ya sudah kalau begitu, bawa pulang kasih makan keluargamu. Subhanallah. Ini contoh al-qadha. Contoh bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mencari jalan keluar menangani sebuah qadhiyah, sebuah permasalahan. SOP-nya ada. Kamu mengaku sudah melakukan pelanggaran, iya, siap menerima hukuman, ya hukumannya ini. Bisa? Enggak bisa. Ya udah kalau begitu ini nomor 2. Bisa? Enggak bisa. Ya udah nomor 3. Nih, ini udah pilihan terakhir. Enggak bisa juga. Naam. Disitulah hikmah. Ya. Mulai dengan hikmah. Aturannya ada, tetapi juga pakai hikmah. Ya. Tidak memaksakan dalam menerapkan suatu hukum, tapi dilihat maslahat hikmahnya ada atau tidak. Demikian. Dan kenapa dikatakan apa namanya, seorang wanita itu tidak memiliki al-walayah sehingga tidak bisa menjadikan, dijadikan wanita itu sebagai qadhi, sebagai hakim, selain dari alasan yang telah kita sebutkan, bahwa al-quwah, memiliki kekuatan, itu salah satu dari rukun al-walayah, salah satu dari rukun seseorang yang memiliki kekuasaan, kekuatan. Adapun wanita kekuatannya terbatas, kekuasaannya terbatas, ya. Dia masih di bawah kekuasaan suaminya. Dia tidak bisa berbuat atau berlaku dengan bebas kecuali dengan izin suaminya. Oleh karena itu tidak diberikan kekuasaan kepadanya. Sedangkan kekuatan al-walayah, kekuasaan itu butuh kekuatan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan seseorang yang pantas untuk memimpin suatu kekuasaan harus terpenuhi 2 rukun. Ada 2 rukun. Kalau salah satu dari kedua rukun tersebut timpang atau tidak ada, akan terjadi cacat pada kekuasaannya. Di dalam kitab beliau As-Siyasah Syar'iyyah fi Islahir Ra'i wa Ra'iyyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan qala fa innal walayata laha ruknan. Yang namanya kekuasaan itu punya 2 rukun. Seseorang yang bertugas memimpin sesuatu kekuasaan, dia harus memiliki 2 sifat ini. Harus terpenuhi 2 sifat. Apa 2 sifat tersebut? Qala al-quwwatu wal amanatu. Harus punya kekuatan dan harus amanah. Kalau dia punya kekuasaan tapi dia enggak amanah, apa yang akan terjadi? Kezoliman. Nah, kezoliman yang akan terjadi. Kalau dia punya kekuasaan, dia amanah, tapi dia enggak punya kekuatan, bagaimana dia akan menerapkan hukumnya? Tidak akan jalan. Dia mudah untuk digulingkan. Oleh karena itu, ini 2 sifat yang harus ada dari seseorang yang memimpin suatu kekuasaan, al-quwwatu wal amanah. Beliau mengatakan kama qala ta'ala, Syekhul Islam membawakan dalilnya tentang kisah Nabi Musa bersama Nabi Syuaib alaihi masallatu wassalam. Dia sebutkan di dalam surat Al-Qasas ayat 26, Allah Subhanahu wa taala menukilkan perkataan anak, salah seorang anak wanita dari Nabi Syuaib, inna khayra man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik yang kau sewa, yang kau pekerjakan adalah al-qawi. Satu, dia kuat, al-amin, dan dia amanah. Naam. Ini sifatnya. Wa qala sahibu Misra li Yusuf alaihi salatu wassalam. Demikian pula kisah Nabi Yusuf Apa alasan Sohibu Misr, Raja Mesir ketika itu, memberikan kekuasaan kepada Nabi Yusuf? Karena Nabi Yusuf memiliki dua sifat ini. Kata Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, innakal yawma ladaina makinun aminun. Sesungguhnya engkau wahai Yusuf, pada hari ini engkau berada di sisi kami, engkau makin, engkau zu makanah, zu manzilah, engkau punya kedudukan, engkau punya kekuatan. Aminun, dan engkau amanah. Ini dua sifat yang dimiliki Nabi Yusuf sehingga beliau terpilih, diberikan kekuasaan. Wa qala fi sifati Jibril alaihi salam. Demikian pula ini adalah sifat yang dimiliki oleh malaikat Jibril alaihi salam yang dipuji oleh Allah. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah yang disampaikan oleh Rasul Karim. Utusan Allah yang karim, yakni Jibril. Sifatnya utusan Allah tersebut, malaikat tersebut, yakni Jibril alaihi salatu wassalam alaihi salam, dzi quwwatin inda dzil arsy makinin muta'in thumma aminin. Malaikat Jibril tersebut dzi quwwah, punya kekuatan, ya. Dia malaikat yang kuat. Inda dzil arsy makin, di sisi yang memiliki arsy, di sisi Allah, makinin. Nah, dia memiliki kedudukan. Jibril memiliki kedudukan yang berbeda, yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah muta'in, seorang malaikat yang ditaati. Para ahli tafsir mengatakan Jibril itu memiliki pasukan-pasukan dari para malaikat penghuni langit sebagai pelayannya. Dia ditaati. Perkataan Jibril didengar, ya, ditaati oleh malaikat yang lain. Thamma amin. Dan Jibril juga memiliki sifat amin, amanah, ya, sebagai penyampai wahyu, tidak berkhianat, tidak merubah-rubah wahyu apa yang Allah sampaikan untuk para rasulnya dari kalangan manusia. Ini diantara sifat Jibril. Jadi quwwah, punya kekuatan. Kekuatan yang dimiliki malaikat Jibril maklum, kita ketahui kisah kaum Nabi Lut, ya, yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan Jibril untuk membalik kampung-kampungnya kaum Lut. Ja'ala 'aliyaha safilaha. Kampung-kampung tersebut, negeri Sodom, ya, orang-orang yang memiliki kelainan dalam perbuatan kemaksiatan mereka, tidak pernah dilakukan oleh umat sebelumnya selain mereka. Allah hukum, Allah perintahkan Jibril untuk mengangkat negeri tersebut, kemudian membalikkannya. Ya, Nabi malaikat Jibril melakukannya dengan ujung sayapnya. Naam, sebagaimana yang dinukilkan dalam kitab tafsir dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Demikian. Nah, ini syarat, ya, syarat yang keempat. Apa saja syaratnya tadi? Empat syarat. Syarat yang pertama, muslim, ahsan. Yang kedua, mukallaf. Iya. Yang ketiga, merdeka. Naam. Hurriyah, bukan budak. Yang keempat, laki-laki. Ahsan. Syarat yang berikutnya, yang kelima, qala al-adalah fala yuwalla al-fasiq. Syarat yang kelima, seorang qadhi harus adil. Maka tidak diberikan kesempatan atau beban tanggung jawab dalam hal ini kepada seorang yang fasik kok. Ya. Seorang yang adil, yang bagus agamanya. Orang yang fasik, yang jelek agamanya, tidak pantas untuk menjadi seorang qadhi. Liqaulihi ta'ala, apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila orang fasik datang kepada kalian dengan suatu berita, maka periksalah, tabayyunlah kebenarannya, periksa kebenarannya. Kalau orang fasik membawa berita, jangan langsung dipercaya. Sisi pendalilannya apa? Berkata al-mu'allif, fa idza kana la yuqbal khabaruh fa adamu qabuli hukmihi min babin aula. Kalau beritanya saja sudah tidak diterima, maka hukumnya lebih utama lagi, enggak bisa diterima. Dia bawa khobar, enggak bisa diterima. Bagaimana orang seperti ini kalau dia menetapkan hukum bisa diterima? Nah, ini mimba bin aula, ditinggalkan. Demikian ya. Maka orang yang fasik tidak pantas atau tidak memenuhi syarat menjadi seorang qadhi. Yang keenam, syarat yang keenam. Banyak syaratnya ya. Nah, ini tidak sembarangan orang yang bisa mengemban tugas ini. Oleh karena itu syaratnya banyak. Yang keenam, sadisan, assalamatu minal ahati al-muzminah qassamami wal-ama wal-kharasi. Dia harus bebas dari cacat permanen, tidak memiliki cacat atau penyakit yang permanen, seperti tuli atau buta atau bisu. Nah, seorang qadhi gak boleh tuli, tidak bisa mendengar. Bagaimana nanti kalau misalnya ada dua orang datang saling berselisih, Pak Hakim ini gini begini begini Pak Hakim, oh enggak benar, tapi dia tuli gak bisa mendengar, bagaimana dia bisa memahami hujahnya, ya kan? Atau dia bisu, ya, dia bisu gak bisa berbicara, bagaimana dia bisa menetapkan hukum, bagaimana dia bisa mengadu argumen hujahnya, ya, kepada orang lain, dia bisu. Demikian, demikian pula buta. Naam. Kenapa tidak boleh? Li'annahu la yatamakkan ma'ahadihil ahad minal fasli bainal khusum. Karena tidak memungkinkan bagi dia untuk menetapkan hukum dalam keadaan dia memiliki cacat ini. Naam. Dia buta, dia tuli, dia bisu. Ya. Tapi kata al-mu'alif, qala wa fi ishtirati al-basari nadharun. Tetapi khusus untuk pensyaratan pandangan, maksudnya enggak boleh buta, ini perlu ditinjau lagi kata mu'alif. Ini isyarat dari mu'alif bahwa syarat al-qadhi, seorang qadhi itu enggak boleh buta, ada khilaf para ulama. Khilaf para ulama. Jadi ada di antara mereka ulama al-fuqaha yang membolehkan, enggak apa-apa qadhi itu boleh buta. Yang penting dia enggak bisu, enggak tuli. Dia buta enggak apa-apa. Naam. Alasannya apa? Mereka memisalkan perkara seperti ini. Orang yang buta itu bisa i'timad lil ghair atau bil ghair, bisa menyandarkan dirinya kepada orang lain. Dia buta, tapi dia bisa meminta bantuan orang lain. Ya, ada orang yang amanah di sampingnya misalnya. Nah, oh ini Pak Hakim, ini sudah datang. Ini dua orangnya sudah datang. Si A duduk di sebelah kanan, si B sebelah kiri. Nah, dia mendengarkan. Ya. Kemudian si A berbicara, dia bertanya, hakimnya bertanya, ini siapa yang berbicara ini? Oh itu si A. Nah, bisa dia minta bantuan. Ya. Boleh dia meminta bantuan seperti ini. Sebagaimana kata para fuqaha, sebagaimana seorang qadhi atau hakim ketika mendengar hujah dari orang yang tidak bisa berbahasa Arab misalnya. Permasalahan terjadi di tanah Arab. Orangnya orang Arab. Ya, hakimnya seorang Arabi berbahasa bahasa Arab. Yang berselisih A dan B, satu orang lokal, orang Arab, satu orang Indonesia misalnya. Naam. Ketika ditanya pada sama orang Indonesia, apa permasalahanmu? Orang Indonesia enggak bisa bahasa Arab. Naam. Pakai bahasa isyarat aja dia misalnya. Maka orang Indonesia tadi meminta bantuan penerjemah. Ya kan? Berarti qadhinya i'timad bil ghair, meminta bantuan orang lain. Tolong terjemahkan dia tadi bicara apa. Nah, ini berarti boleh. Berarti meminta bantuan kepada orang lain selama itu bisa memungkinkan, itu gak apa-apa, boleh. Oleh karena itu dari sisi ini sebagian para fuqaha berpandangan adapun untuk buta ya ini atau bisa melihat itu bukan dijadikan sebagai persyaratan. Walhasil ini khilaf ya, khilaf. Akan tetapi yang lebih utama kalau didapati seorang qadhi yang tidak cacat, dia sehat walafiat, alhamdulillah, bisa melihat, bisa berbicara, bisa mendengar, agar dia bisa membangun hukum yang dia tetapkan dengan adil, dengan sempurna. Syarat yang ketujuh, yang terakhir. Sabian an yakuna aliman bil ahkami syar'iyyah allati waliyal qada'a biha. Syarat seorang qadhi harus alim, berilmu. Berilmu tentang hukum-hukum syar'i. Tahu hukum-hukum syar'i. Tahu hukum-hukum Al-Quran dan Sunnah. Ini kita berbicara tentang qadhi atau hakim syar'i ya. Bukan kita tidak berbicara tentang hakim-hakim yang lain di sana. Naam, yang tidak berhukum dengan hukum syar'i. Tapi kita berbicara tentang qadhi, hakim yang berhukum menetapkan hukum syar'i. Syaratnya dia harus berilmu. Bagaimana dia bisa menetapkan hukum kalau dia enggak tahu hukumnya? Enggak tahu ilmunya. Ya, dia harus berilmu. Qala walau fi madhhabihi allazi yuqallidu fihi imaman minal a'immah. Dia harus berilmu walaupun ilmunya itu dalam satu madhab. Paling tidak ini batasan minimalnya, dia berilmu walaupun hanya ilmunya tentang satu madhab yang dia taklid kepada seorang imam dari para imam-imam a'immatul madhab. Misal dia seorang qadhi, dia berilmu, tapi dari ilmu yang dia kuasai adalah madhab tertentu saja, madhab al-hanabilah misalnya. Dia taklid kepada pendapatnya al-imam Ahmad. Madhab yang dia pegang madhab Hambali. Jadi hukum yang dia terapkan sesuai dengan madhab yang dia anut. Oh ini kalau menurut madhab saya, ini hukumnya seperti ini. tidak mengapa. Itu batasan minimal. Ya. Tapi kalau dia memiliki kemampuan untuk apa namanya mentarjih, merojihkan madzhab, madzhab-madzhab yang ada. Naam. Oh, dalam permasalahan ini hukum bagi Anda itu kalau menurut madzhab Syafi'i itu ini. Berbeda kalau dengan madzhab Al-Hambali, tapi yang rajih itu menurut saya adalah madzhab Al-Imam Malik misalnya. Maka saya berhukum menghukum kalian berdua sebagaimana naam permasalahan ini dalam madzhab Maliki misalnya. Ah, itu lebih baik, lebih bagus. Ya. Tapi kalau dia hanya menguasai satu madhab saja, maka tidak mengapa. Itu batasan minimalnya. Ya. Intinya dia harus berilmu. Dia mendirikan, menegakkan hukum di atas ilmunya. Baik. Ah, ini 7 syarat sebagai seorang qadhi. Dia harus muslim, yang pertama. Yang kedua, dia seorang yang mukallaf. Yang ketiga, dia merdeka, bukan budak. Yang keempat, dia laki-laki, bukan perempuan. Yang kelima, dia adil, bukan orang yang fasik. Yang keenam, dia sehat wal afiat, tidak cacat dengan cacat yang permanen, bisu atau tuli. Yang ketujuh, dia berilmu tentang hukum-hukum syar'i. Naktafi ila huna. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.